Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga baik-baik semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Malam hari ini insya Allah kita lanjutkan lagi tadabbur dalam rangka menemukan hidayah-hidayah Al-Quran. Dan minggu lalu kita coba tes di surah Az-Zalzalah, dua minggu yang lalu ya. Setelah itu saya ke Lombok, tidak bisa hadir, dan malam ini alhamdulillah bisa membersamai lagi. Rencana untuk membuat grup tadabbur hidayah Al-Quran di WA minggu lalu sudah saya bicarakan ya, dan sebagian sudah masuk. Sudah semuanya mendaftar? Belum. Nah, jadi sebelum masuk ke grup, saya akan latih dulu, briefing dulu bagaimana cara berinteraksinya nanti, supaya kita bisa tiap hari tadabur, jangan cuma nunggu kelas ya, supaya setiap hari dapat hidayah. Siap? Baik. Kalau gitu saya berikan dulu mukaddimah lagi sedikit. Tadi pagi saya membahas surah An-Nahl, tetapi untuk kelas malam kita coba coba kita lihat beberapa ayat yang berbunyi tentang hudan. Bagi yang minggu lalu tidak masuk, artinya tidak berjumpa dengan saya, sedikit saya ulangi tentang pentingnya berinteraksi dengan Al-Quran untuk mendapatkan hidayah darinya dan langkah-langkahnya. Baik. Di sini saya tulis kata hudan ada 124 ayat dan 124 titik di 109 ayat. Ya, kata hudan. Tetapi yang berkenaan langsung dengan Al-Quran, saya akan coba pilihkan kata-kata hudan linnas. Di sini ada surah Al-Baqarah. Hudan linnas di sini. Mabayyana linnasi fil kitab wa hudan linnasi ubayyanati minal huda wal furqan. Hudan linnas ubayyanati minal huda. Oke, kita buka coba surah Al-Baqarah 185 dulu. Ini sering kita dapati dan jelaskan di dalam ceramah-ceramah biasanya di bulan Ramadan. Ya. Tadi kita lihat ayat, tetap kita akan lihat ayat lain yang lain juga insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya diminta jadi jurkamnas, kalian setuju enggak? Untuk jadi juru kampanye nasional salah satu pasangan calon. Setuju enggak? Larang dong. Setuju, setuju. Saya ditelepon sama kiri kanan nih, sama dua pasangan nih, gitu kira. Setuju enggak? Nah, tadi setuju, sekarang enggak nih. Kenapa saya bertanya di situ? Yang pertama supaya seger dulu, kayaknya tadi belum connect gitu ya. Terlalu serius. Terlalu serius. Tapi kenapa saya bertanya seperti itu? Disinilah pentingnya punya prinsip hidup dan tujuan hidup dan terang dalam melihat masa depan gitu. Buat kalian, saya sih berharap ada yang menjadi jurkamnas gitu. Ada, saya berharap masuk ke parlemen, ada yang kemudian jadi menteri atau menteriwati atau apa. Harus ada. Tetapi buat saya, ini buat saya, kelihatannya tidak ada yang lebih lurus untuk saya tapaki dalam menjalani hidup kecuali hidup bersama Al-Quran. Dan memperjuangkan dakwah Al-Quran di dalam kehidupan buat saya gitu ya. Artinya secara kehormatan, kedudukan, harta, masa depan dan lain-lain, ini lebih jelas gitu jalur ini. Dan kalau saya nanti ikut-ikut jadi menteri urusan perawanan wanita misalnya, kementerian apa itu ya, salah sebut tadi ya, malah nggak jelas status saya gitu. Apalagi kalau saat itu saya jadi menteri pakai sarungan pula gitu terus-terusan. Dan saya melihat bahwa untuk perjuangan internasional saya kira satu aja pilihan saya ingin menjadi bagian pembebas Baitul Maqdis sampai dia merdeka. Cuma dua aja sebetulnya hidup ini buat saya gitu. Dan kelihatannya ini besar. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau saya lihat contoh karir, saya ingin berkarir gitu ya. Saya ingin berkarir. Lu mau jadi kayak siapa sih? Menjadi seperti siapa, menjalani hidupnya bagaimana gitu. Kalau saya berprinsip untuk sekali hidup di dunia ini nggak boleh pakai yang coba-coba loh, ya. Bahkan untuk anak aja, masa untuk anak pakai yang coba-coba kan nggak boleh kan? Kita harus yang pasti-pasti kan? Apalagi untuk menjalani hidup nih, gitu. Apakah kita sebagai hamba Allah ataukah kita berkarir dalam kehidupan dunia, saya harus jelas. Karena saya punya prinsip qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Jadi inilah jalan agamaku, di atas jalan ini kata Nabi, aku mengajak manusia, aku menyeru manusia ala basirah, dengan terang. jelas sekali yang saya ajak manusia ini ke Allahnya itu jelas. Nah, jalan itu kan apa? Siratal. Nah, siratal mustaqim itu apa? Al-Quran. Al-Quran gitu. Tapi bukan berarti alergi politik, enggak. Enggak. Tapi untuk saat ini, ketika umat lagi bingung ikut ulama yang mana, kan gitu. Ulama atau baru? Nah, kita ada dua. Ulama khos atau ulama cash, kan bisa juga. Pada posisi seperti ini, untuk kondisi umat pada hari ini, ya, padahal kalau saya mau nih jadi jurkam minimal nanti komisaris saya. Ya, daripada duduk sini ngajar juga gaji gak jelas. Kan jadi komisaris enak, tantang petenteng gitu kan ya. Ngomong di TV, TV lilit-lilit pakai sorban. Gitu. Minimal lah, paling gak jadi komisaris, paling gak menteri lah ya. Urusan apa tadi? Perawanan wanita itu tadi. Tapi karena kita sudah punya prinsip, hadihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin, ya, mengajak manusia ke jalan ini dengan terang, dengan jelas. Kayaknya jangan gue deh, biarlah murid-murid kelas Kamis malam aja lah yang jadi menteri, nanti saya dukung. Mau jadi komisaris? Ya silakan kalau mampu, dan memang masing-masing nanti ada bidangnya, ya. Tapi buat gue nggak cocok kayaknya. Udah terlanjur posisinya memang, kalau istilahnya Ustadz Abdul Somad, menjadi suluh gitu ya. Kalau gue penyuluh, kayak KAB perasaan penyuluh. Itu bedanya suluh sama penyuluh gitu ya. Suluh dalam bahasa Melayu yang asli kan menjadi yang menerangi. Kalau penyuluh, penyuluh KB, penyuluh posyandu kan gitu biasanya. Saya pikir tidak ada karir yang lebih pasti ketika ketimbang mengikuti jejak para nabi dan rasul. Bagaimana sih kehidupan para nabi dan rasul dan para orang-orang yang mengikuti jalan mereka semua? Yang selalu saya minta dalam sholat saya, ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, kan gitu ya? Apa artinya? Tunjukkanlah kami ke jalan, jalan lurusnya yang mana? Yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau anugerahkan kepada mereka nikmat. Siapa mereka? Allazina an'amallahu alaihim. Siapa mereka yang telah mendapatkan nikmat itu? Minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada wassalihin. Begitu terang kalau saya tuh ditanya karirnya ingin kayak siapa. Kalau dulu memang cita-citanya jadi apa? Satu, jadi dulu waktu masih kecil ditanya, apa cita-citamu mau jadi apa? Kalau saya enggak tanya, dulu waktu ditanya waktu masih kecil saya ditanya, apa cita-citanya? Menjadi penganten. Setelah itu mau jadi haji kan gitu. Kalau kamu dulu barangkali tanya jadi polisi gitu kan? Masih mau jadi sampai sekarang? Menjadi apa lagi? Setelah tadabur Quran, setelah melihat, tentu pilihan kita menjadi lebih bermakna. Allazina an'amallahu alaihim. Carilah, napak tilasilah jejak orang-orang yang telah terbukti pernah mendapatkan nikmat. Mereka siapa? Para nabi, siddiqin, syuhada, dan salihin. Udah, jalan itu. Dan jalan mereka itu jelas sekali. Apa itu? Dakwah. Ad'u ilallahi gitu. Dakwah. Cerita membangun kejayaan Indonesia sebagai sebuah. Lalu saya coba bawa ini dalam konteks keduniaan. Ya, kita kan hidup di dunia. Bagaimana cara menerjemahkan ayat itu agar karir hidup yang kita jalani ini jangan yang coba-coba. Jangan yang kira-kira. Jangan yang coba-coba. Lawannya? Lawannya coba apa? Yang jelas-jelas saja. Ya. Nah, itulah jalan dakwah itu. Membangun sebuah peradaban, membangun sebuah bangsa, jalannya dakwah. Kalau di luar dakwah, dan atau dakwah ketinggalan, ini saya mau kasih contoh, wawasan keislaman ke internasionalan, ke dunia Islam. Turki memang maju saat ini. Islamnya juga dibilang maju. Tapi, kekurangan Turki, kemajuan Islam lebih didominasi oleh kemajuan politik. Bukan karena keilmuan Islam, tidak. Sehingga kalau Anda perhatikan, secara politik memang di Turki maju. Dan memang kalau politik kita pegang, itu ekonomi pun bisa kita pegang, hukum pun bisa kita pegang, militer pun bisa kita pegang. Itu keuntungannya. Tetapi kalau dakwah tidak berjalan, nah di sini masalahnya. Masyarakat Turki tetap sekuler, liberal. Beda sama Indonesia. Di Indonesia ini kalau internet masih terkontrol, di sana bebas. Anda mau lihat porno di hotel malam hari, aduh kebongkar deh. Pulang buka TV, masih ada gambar-gambar yang 100% itu haram. Tetapi karena mereka masih sekuler, minuman keras masih gampang didapatkan. Karena Islam politik yang maju. Nah saya lihat nih, fenomena orang Indonesia sekarang ini kelihatannya, terutama umat ini kayaknya bernafsu banget ya. Bahkan atas nama agama, atas nama keulamaan, syahwat politiknya ingin berkuasanya, nampak gak? Memang bagus, tapi kalau itu kelebihan syahwatnya ke situ, apa yang terjadi di Turki, kata mantan menteri agamanya yang saya jumpai, Pak Muhammad Gormez, Islam di Turki itu masih Islam politik, bukan Islam ilmu, sehingga belum membentuk pemikiran, belum membentuk kesalehan sosial dalam perilaku. Beda dengan Arab. Arab ini karena sudah selesai umumnya dengan kerajaan dan pemerintahan yang represif. Itu pemimpin Arab itu jauh lebih, saya mau bilang enggak jahat sih, galaknya itu luar biasa. Sangat represif kepada masyarakat, itu Arab. Kalau dia udah enggak suka itu, ketika memimpin. Karena secara politik barangkali pemimpin Arab sudah enggak berpikir lagi karena sudah dikuasai raja dan turun-temurun. Jadi Arab lebih banyak berpikir ke ekonomi. Jadi dunia Arab sebetulnya juga sangat sekuler. Sebut saja dunia Arab mana, sangat sekuler. Kalaupun ada keilmuan, itu di dunia kampus. Di lingkungan kampus dan di lingkungan ulama, tapi ke masyarakat, nih, sangat sekuler. Jadi kalau Anda lihat, baik Mesir, ya Saudi Arabia misalnya, jadi lingkungan-lingkungan religius itu pada tempat-tempat tertentu ketika gerbang kehidupan dunia dibuka, wah, ya kehidupan mereka seperti itu. Kenapa? Karena Islam ekonomi, ekonomi dan ekonomi kehidupannya. Mereka sholat, tapi ya ekonomi. Bukan dakwah yang berkembang. Yang agak keilmuan, tapi coba lihat ya, kalau Arab itu ekonomi dan politik, Turki ya kepemimpinan politik dan ekonomi juga militer kuat, serta pangan, Turki mungkin jauh lebih komplit ketimbang Arab. Ya. Kalau Arab lebih gampang dikuasai oleh Amerika, karena memang proksinya Amerika kebanyakan. Kalau Turki masih punya bargaining position di hadapan kekuatan Rusia dan kekuatan Amerika, ya. Anda mengikuti terakhir ini, terutama setelah jatuhnya lira sampai tergerus 40%. Kenapa kemudian dia bisa rebound, walaupun nggak bisa kembali seperti semula. Kan biasanya kalau kita ke Turki, 1 dolar berapa lira? Kok lupa sih? ...4,5 lah lira ya. Nah sekarang masih 5, sekian, 5,8 atau berapa. Tapi itu bisa rebound karena suntikan dana hampir 200 triliun ya dari Qatar sebagai tetangga yang baik, teman yang baik. Karena Qatar pernah dibelain juga ketika si Qatar diembargo oleh saudaranya di negara Teluk kan. Iya. Nyambung apa enggak ya? Iya kan ya? Iya. Gitu dong. Saya jadi curiga ini. Enggak ngantuk kan ya? Enggak? Baik. Tapi sadar, sadar. Ya. Disuntikan 200 triliun, blum, rebound ya. Kalau Indonesia yang digituin gitu, kira-kira gimana? Hah? Langsung bek-bek-bek gitu. Ya, belum lagi impor kita. Gitu. Kalau mereka enggak, Turki itu ketahanan pangannya kuat, ketahanan militer. Memang yang terganggu moneter. Ya, tapi ngeliat situasi kayak gini, tariklah cadangan emasnya dari Amerika sekian ton gitu kan. Indonesia banyak cadangan emas-emasnya juga di luar. Cadangan emas-emasnya banyak kan Indonesia? Kalau dipulangin kira-kira berapa ton itu semua? Ditarik, kemudian ketahanan pangannya kuat, ketahanan militernya juga kuat, bahkan ingat waktu kita jalan-jalan ke bursa kan, di musim dingin itu, ya nggak? Waktu kita di bus, kan banyak tuh di pinggir jalan, ini kan dari industri kan di sana, ya mobil-mobil Jerman, Maklon di situ, siapa gitu pernah turun kemudian kejepit, ingat nggak di situ? Industrinya kuat lah di sana. Ya, dan hebatnya Turki membiarkan penduduknya itu punya double kewarganegaraan. Jadi ketika mereka pensiun tetap mendapatkan apa namanya uang pensiunan dari negara mereka tinggal, katakan ada 5 juta orang Turki di 5 juta atau berapa ya? Di Jerman dan mereka menguasai ekonomi. Mereka itu masa tuanya tetap pulang ke Turki, tapi dapat pensiunan dari Jerman gitu. Didukung oleh negaranya gitu. Kalau saya ingat dulu waktu perang Teluk ya. Saya masih kuliah di Madinah tahun 90. Ya, tahun 1991, ya tahun 90. Perang Teluk. Orang Malaysia kan mahasiswa dijemputin pakai pesawat. Karena khawatir terkena peluru dari Saddam Hussein saat itu. Mahasiswa Malaysia dijemput oleh Malaysian Airlines pulang. Kita datang ke kedutaan juga minta dipulangin. Apa kata dia? Emang gue bapak lu? Saya kira kita mendapatkan prioritas yang sama gitu, privilege sebagai mahasiswa minta dipulangin kayak Malaysia. Apa katanya? Emang saya bapak kalian gitu. Beda ya. Karena kita memang mujahid semuanya. Keberpihakannya itu. Baik, kembali. Jadi Afrika, kalau kita lihat peta Islam di Afrika, Mesir juga masuk Afrika, ya Afrika Utara. Kalau Anda Afrika mana? Katakanlah misalnya Sudan, Mauritania, memang miskin, tapi keilmuan di dua negara ini kuat. Mauritania misalnya kalau ibu-ibu punya anak umur 13 tahun tidak hafiz Quran, malu ibu-ibu di sana. Jadi walaupun miskin, angka kriminalitas di sana itu di bawah 1%, mendekati 0. Padahal di dunia ini kan kemiskinan identik dengan kriminalitas. Jadi teori itu nggak berlaku di Mauritania. Dan yang menarik, ulama Mauritania itu sangat disegani oleh ulama-ulama Hijaz, ulama Syam, ya, ulama Yaman, ulama-ulama Islam dunia. Itu ulama-ulama dari Afrika. Tapi mereka lemah politik, lemah ekonomi, kuat di ilmu. Ya. Indonesia di mana kekuatannya? Jangan underestimate, Anda salah mengerti diri sendiri, salah baca, keliru. Kekuatan Indonesia itu apa? Pada sosialnya. Pada sosialnya. Jadi kalau Turki kekuatannya ada pada politik, ekonomi, dan militer misalnya, tapi lemah di sosialnya. Turki juga kuat pangannya. Arab kuat di politik dan ekonominya, lemah juga di sosialnya. Sesama Arab saja mereka tidak ada yang namanya pan-Arabisme itu. Begitu juga Afrika. Indonesia punya kekuatan sosial itu. Aduh, ini streaming ya. Saya bocorkan rahasia ini. Padahal ini pengetahuan buat kalian. Karena banyak yang gagal paham. Ya, yang gagal paham melihat peta kekuatan Islam Indonesia. Saya berkata seperti ini karena cara pandang saya tidak top down. Tidak bottom up, tapi top down saya melihatnya. Kalau saya melihat Islam dari peta dunia, saya banyak bersyukurnya, banyak alhamdulillahnya. Karena umat Islam ini banyak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau enggak melihat dari atas gitu, melihat konteks ke dunia, kayaknya Indonesia besok kiamat karena biasanya tuh bangun subuh ke siang langsung baca WA belum zikir. Ya. Karena banyak bahasa-bahasa WA ini yang bermasalah, banyak hoax. Ya. Dan banyak orang-orang sakit nulis gitu dan broadcast. Yang langsung bahasanya itu diterima karena begitu halus bahasanya, menurut seorang ahli hipnotis berkata bahwa banyak bahasa-bahasa hoax di media sosial ini langsung menusuk yang namanya krok, otak buayanya itu. Ya, krok brain-nya. Nggak melewati neokortex. Ketinggian ganti dulu bahasanya. Jadi di Indonesia ini dia punya kekuatan sosial. Walaupun masih lemah di politik, masih lemah di ekonomi. Lemah pula di militer, ya. Pangan? Banyak impor nggak? Janjinya nggak impor beras. Masih lemah kita di pangan. Tetapi secara sosiologis kita kuat loh. Kita kuat. Dan ini tinggal kita bangun bersama-sama ke depan. Kita harus punya kekuatan politik. Kita harus setelah itu punya kekuatan ekonomi. Dua dulu ini, kalau ingin capai semuanya susah, ambil dua dulu itu. Kita harus punya kekuatan politik, kita juga harus merebut kekuatan ekonomi. Kalau nantinya kita berhasil mempunyai kekuatan politik dan kekuatan ekonomi, dan kita mampu mengendalikan diri dari syahwat kuasa dan syahwat ingin kaya, kita kembalikan ke dakwah, insya Allah Indonesia akan menjadi yang terkuat di muka bumi. Cuma kita masih punya persoalan hari ini. Ini saya lagi buka cakrawalanya dulu buat anak muda nih. Ya. Sayangnya kita nih masih apa ya, dakwah ini sudah melahirkan ekonomi Islam. Tapi si ekonomnya jalan sendiri, tidak mendukung dakwah. Betul gak? Itu masalah kita sekarang. Dakwah kita ini sudah melahirkan politik Islam. Lahirlah partai Islam, lahirlah politisi, misalnya. Tapi kemudian si politik dan lembaga politik, politisi dan lembaga politik ini jalan sendiri, enggak mendukung dakwah. Ini masalahnya. Nah, pada hari ini, untuk mencapai kekuatan itu, tidak ada jalan kecuali dakwah. Nah, jadi nanti kalau kalian ingin memilih jalur dakwah, ini saya bukakan gambarannya. Seandainya kekuatan dakwah politik, lalu kemudian politik dakwah, dikembalikan ke dakwah, insya Allah smooth jalannya. Dan begitulah cara para nabi dan rasul dalam membangun sebuah peradaban. Begitu juga Islam sudah membuat kita dakwah kita sudah kepada dakwah ekonomi. Seandainya ekonom-ekonom Muslim ini kemudian mengembalikan potensi-potensinya kepada dakwah, dakwah yang menjadi sokoguri di depan perjuangannya, insya Allah akan terbangun sebuah peradaban baru. Nah, kira-kira di situ gue mau berjalan. Gitu. Ini jalan yang sedang saya titi ala basiratin. Ad'u ilallahi ala basirah. Pada akhirnya awalnya dakwah dan akhirnya juga dakwah. Tapi kalau terlalu fokus kepada politik, nggak ada perubahan-perubahan mendasar. Kalau terlalu fokus kepada ekonomi dan lupa kepada dakwah, ya akhirnya disorientasi. Jelas? Ini peta. Allahumma syati Allah, aku sudah sampaikan kepada anak muda ini semua. Mudah-mudahan mereka bisa meneruskannya. Selama aku hidup, mudah-mudahan bisa membimbing ini dan menjalaninya. Itulah karenanya beberapa agenda besar ke depan yang harus kita bangun mulailah dari dakwah. Silakan pilih jalur-jalur dakwahnya. Asal jangan sampai lepas dakwah. Jadi sayang kalau Anda malam ngaji, paginya kerja, ya nunggu minggu depan lagi, hanya menjadi seorang ekonom pencari nafkah, atau hanya bergerak di bidang pekerjaan apa, ujungnya cuma sampai di situ, dan Anda tidak mengajak manusia kepada Allah, dan tidak mendukung dakwah, rugi hidupmu. Kamu tidak menjadi bagian yang disebutkan, ihdinas siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Kira-kira itu hasil tadabur saya tentang kehidupan ini yang saya coba transfer melihat dari beberapa ayat ini. Nah, itu mukaddimahnya. Mukaddimah satu. Udah terbuka wawasannya ya? Udah. Nah, sekarang apa manualnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Inilah fungsi Al-Quran itu. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran. Sebagai petunjuk bagi manusia. Dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu. Petunjuk sekaligus penjelasan-penjelasan dari petunjuk itu. Baik. Soal cara berpikir dan menjadikan Al-Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk. Saya mau nanya. Kalau Anda, saya sampaikan hadis-hadis tentang Imam Mahdi. Pernah dengar kan ya? Imam Mahdi nanti diturunkannya kapan? Akhir zaman. Ya. Pertanyaan saya, setelah kalian mendengar riwayat-riwayat nanti di akhir zaman akan diturunkan seorang pemimpin yang membawa bendera hitam dari Baitul Maqdis yang namanya sama dengan namaku, kata Rasulullah, dan perawakannya juga hampir sama, maka berbaiatlah kepada dia. Gitu ya? Nah, pertanyaan saya sekarang. Menurut kalian, Imam Mahdi itu A. diturunin dari langit. B. tiba-tiba gede muncul. Atau C. dia adalah juga makhluk Allah yang proses hidupnya kayak Nabi waktu ada Muhammad kecil, Muhammad remaja, Muhammad dewasa, dan Muhammad tua. Kira-kira menurut Anda, setelah menelaah hadis selama ini, sejujurnya selama ini, benak Anda menilai Imam Mahdi itu yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga dalam benakmu? Kayaknya enggak yang ketiga deh. Yang tiba-tiba diturunkan dari langit gitu, tereng gitu. Atau dari perut bumi keluar, tiba-tiba gede gitu. Atau yang ketiga melalui sebuah proses sebab akibat. Proses. Enggak, sebetulnya yang itu atau sejujurnya ya? Sebelum ini yang mana sih? Sejujurnya, yang satu, dua, atau tiga? Tiga. pinter ya. Atau begini, begini, begini. Contoh kedua. Sebab ini sangat berpengaruh dengan daya serap kamu terhadap ayat nanti. Ya, sangat berpengaruh dengan serapmu terhadap ayat. Pertanyaan kedua. Kamu pernah dengar gak hadis Nabi yang bunyinya bahwa Allah akan mengutus hambanya di penghujung setiap 100 tahun. Dan hamba itu akan memperbaharui agamanya. Pernah dengar hadisnya? Pernah? Yang belum, berarti belum. Ada hadis seperti itu kan? Bahwa Allah akan mengutus hambanya di setiap penghujung 100 tahun yang akan memperbarui agamanya. Sebab perjalanan agama itu memang cenderung menyimpang dari masa ke masa, tapi Allah berkehendak setiap 100 tahun datanglah orang yang memperbaharui. Memperbaharui itu bukan bikin baru. Mengembalikan kepada posisinya yang semula. Nah, pertanyaan saya, di dalam benakmu kalau mendengar hadis seperti ini, satu yang kamu lakukan setelah mendengar hadis ini, kira-kira nunggu orangnya akan diturunkan oleh Allah, satu. Dua, kamu cari-cari kira-kira siapa yang nanti itu ya. Atau yang ketiga, saya harus mempersiapkan agar saya menjadi bagian dari itu. Kalaupun usia saya tidak sampai ke situ, saya akan persiapkan umat bahwa akan ada itu karena itu sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan saya menyebutkan yang ketiga. Itu kesalahan saya sebetulnya. Sehingga ada yang sok keren ngambil yang ketiga. Padahal selama ini dia pada posisi yang yang ke satu dan kedua dalam memahami teks-teks agama yang terlalu dogmatis, stagnan. Tapi ada yang juga kecepatan. Enggak pakai kaidah, loncat. Lailatul Qadar. Itu dari kata-kata Lailah. Kata Lailah ini enggak merti malam. Nah lu. Ujung-ujungnya jadi belibet sendiri dia. Nah ini ada yang kayak begitu modelnya. Karena kalau disebut Lailah adalah malam, kan malamnya di Eropa dengan malamnya di Indonesia beda. Mulai pusing sendiri dia. Tidak ada ayat yang menganjurkan agar menikah dengan lawan jenis. Dari suku gue lagi, kebetulan pakai peci ini lagi. Karena tidak ada ayat yang menjelaskan bahwa menikah atau berhubungan itu tidak mesti dengan lawan jenis, zauj. Nah, itu kan berarti pasangan. Pasangan itu tidak mesti disebutkan bahwa pasangan itu harus laki-laki dengan perempuan. Tidak ada kan? Terus mau lu apa sih? Gitu. Ini ada juga yang lepas kayak begitu. Dalam mencari hidayah di dalam Al-Quran, ada kaidah tentunya. Yang pertama adalah kita memahami ayat berdasarkan ya teks-teks yang lahir yang nampak. Kalaupun kita berusaha untuk mentakwil, ada kaidah dan tidak lepas daripada dasar-dasar kaidah bahasa itu sendiri, sebagaimana yang dijelaskan oleh pemilik narasinya, Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi pertanyaan saya tadi sebetulnya hendak menggugah. Kenapa umat Islam selama ini hanya menjadi tukang stempel? Ya itu udah ada di dalam Al-Quran. Kalau udah ada, kenapa gak lu duluan yang nemuin itu? Oh itu 1400 tahun yang lalu sudah ada di dalam Al-Quran. Kenapa lu goblok? Kalau memang sudah ada 1400 tahun yang lalu, mestinya kamu lebih maju 700 tahun. Lalu di mana masalahnya? Mungkin kita salah dalam berinteraksi dengan Al-Quran, sehingga kita tidak mendapatkan intisari atau mutiara-mutiara hidayahnya. Nah, pada malam hari ini melanjutkan yang minggu lalu. Kalau minggu lalu kita mencoba di surah Zalzalah, sekarang saya coba di surah An-Nas. Dari An-Nas, karena nanti kita akan tadabur setiap hari lewat WA. saya atau admin akan lempar satu ayat. Lempar satu ayat, dan kemudian Anda akan mencari hidayah apa yang ada di dalam ayat ini. Begitu ya. Nah, tapi harus baca dulu dasarnya, jadi kosa katanya seperti apa, tafsir Quran dengan Qurannya bagaimana, tafsir Quran dengan hadisnya seperti apa, tafsir ringkasnya bagaimana, dan contoh tadaburnya seperti apa. Nah, itu sudah ada di buku Juz 29-30 yang kita terbitkan. Setelah itu, baru kemudian kalian komen di WA untuk ayat hari ini. Kalau nggak punya duit, dipoto aja semua bukunya. Ya. Saran saya, kalau nggak punya, foto aja sekali. Mungkin saking pelitnya barangkali habisin memori di situ. Ada bukunya di depan. Nah, kita coba misalnya surah An-Nas. Ya, kita praktik malam hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, itu setannya belum lari karena masih belum sengaja baca a'udzunya. Niatkan untuk mengusir setan dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. Okay, sampai sini dulu. Katakanlah aku berlindung kepada Allah, Tuhan, Rabbun, Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Ini sudah tafsir ringkas ini. Kalau terjemahan letterlex-nya, kul, katakanlah. A'udhu, aku berlindung. Bi, dengan, atau kepada. Rabb, Lord. Bukan God di sini kira-kira, Lord, Tuhan. Rabbun. Kalau ilahun, nanti ada di sini Lord, God. Gitu. Jadi kita di sini diminta untuk mengenal Allah sebagai apa? Rabb. An-nas. Tuhannya, Rabbnya, manusia. Secara ringkas nih, di permukaan kul ini ada perintah, ya. Kul ini kata perintah. Kul, katakanlah. Qala yaqulu, kul, perintah. Siapa yang memerintah? Allah. Katakanlah. Bentuk perintahnya untuk melakukan apa? Mengatakan. Kul. Apa yang harus dikatakan? A'udzu birabbin. Aku berlindung, gitu ya. Aku berlindung. Katakan aku berlindung. Oh, berarti ada yang kuat dan ada kita yang lemah. Karena kata-kata memohon perlindungan biasanya dari si lemah kepada si. Siapa zat yang kuat ini? Allah. Tapi Allah sebagai apa di sini? Rabbun. Tuhan yang menciptakan. Sekaligus kalau Allah menciptakan, itu sekaligus yang memelihara, yang membuatkan aturan, yang mencukupkan semua kebutuhan, yang merealisasikan semua maslahat-maslahat kamu, termasuk yang melindungi semua dari yang bisa membahayakan kamu. Itu Rabb. Dia Rabbnya siapa? Manusia. Manusianya mana? Semua manusia. Karena kata An-Nas, biasanya kata jamak ini tidak tunggal, An-Nas. Tetapi untuk semua manusia yang tidak dijelaskan status keimanannya. Jadi semuanya. Allah itu Tuhannya, manusia baik mukmin, kafir atau munafik. Enah semuanya. Jadi di sini tidak dijelaskan kelamin keimanannya. Pokoknya dia Tuhan semua. Tuhan si kafir, Tuhan si munafik atau Tuhan si mukmin. Oke. Sampai di sini kamu dapat hidayah apa? Langsung praktik. Dari ayat ini kamu dapat hidayah apa setelah tadabur ayat ini? Angkat tangan. Mic-nya di mana? Oke, itu untuk akhwat. Ada? Mana? Yang laki-laki ada? Ada nih. Oke. Ya, yang depan, yang belakang taruh belakang, mic yang depan taruh di depan sini. Dengar-dengar, itu biar di situ. Mic yang ini mana? Jadi pembagian mic-nya gini sih. Itu kamera pembatas, ya. Satu mic buat ke depan, baik akhwat maupun ikhwan. Satu lagi mic buat di belakang ikhwan atau akhwat, termasuk satu mic lagi buat di luar sana. Ya. Di kelas VIP di luar. Ya, sekarang bagian depan dulu sini. Ya, satu mic untuk di depan sini. Ke depan sini. Udah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dari menurut saya, pendapat saya bahwa di sini menyatakan bahwa Allah juga menyatakan bahwa kita manusia ini adalah makhluk yang lemah dan Allah adalah yang terkuat dan kita meminta perlindungan kepada Allah saja. Bagus. Bagus, masuk dapat. Ada lagi yang lain? Ya, kasih ke sini. Mic-nya. Kirimkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya pahami di sini, dalam bentuk apapun kita, situasi apapun kita, kita itu ya semata kita itu hanya bisa berlindung kepada Allah gitu. Walaupun kita sebagai pejabat atau apapun kondisi kita, kita itu lemah. Situasi kondisi kita. Apapun kondisi kita, kita itu makhluk yang lemah. Bagus. Dan kita itu apa? Sekuat apapun lah kita, nggak mungkin ada yang bisa melindungi kita selain dari Allah. Bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi tinjauan dia situasi dan kondisi kita sebagai manusia lemah sekali, dan kita sangat membutuhkan perlindungan Allah. Good. Bagus. Ada lagi? Coba, ini kan masih di permukaan nih. Lihat, ke belakang, itu kasih Ji, samping kiri kamu Ji. Hati-hati, Oji biasanya suka milih yang cantik-cantik gitu dia, baru dikasih. Bahaya dia. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya melihat dari tiga ayat ini, yeah. Pertama, kita sebagai manusia makhluk yang paling lemah. Kemudian, yeah. Di sini Allah bilang, Birobbi kepada Tuhan. Jadi semua makhluknya baik agama Islam ataupun enggak wajib sebenarnya untuk berlindung kepada Allah. Gitu. Ya, jadi ada di sini unsur kewajiban buat kamu ya. Semua agama. Siapapun dia seharusnya apapun agamanya wajib memohon perlindungan kepada Allah. Allah. Bagus sebagai kelanjutan di sini ya. Oke, ada yang menarik sebelum kalian explore lagi? Mungkin perlu dikaji, apa yang membuat kita itu tertarik? Kenapa sih harus berlindung kepada Allah sebagai Rabbun? Silakan. Ini satu pertanyaan ini akan membuka cakrawala, karena Anda akan melihat nanti kata Rabbun itu. Kenapa saya harus memohon perlindungan kepada Rabbun, An-Nas. Berarti kalian nanti akan mengejar apa sih makna yang terkandung dalam kata Rabbun, ya. Tadi sudah saya bedah sebetulnya, ya. Saya bantu dulu supaya nanti hidayahnya semakin banyak. Di dalam kata Rabbun itu terkandung makna satu, dia pencipta. Dia yang membuatkan aturan sekaligus yang memelihara kamu. Dan dia pula yang akan memenuhi semua kebutuhan kamu. Sekaligus juga melindungi kamu dari yang membahayakan kamu. Dan dia juga dengan semua takdir-takdirnya mendidik kamu dan memberikan rezeki buat kamu. Kira-kira itu makna yang terkandung. Karena kamu tidak akan tertarik untuk berlindung dengan kata-kata ini kalau kamu tidak mengenal siapa Rabbun. Ya, yeah. Oke, okay, silakan. Yep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau mencoba. Deketin di mulutnya. Oh ya. Saya mau mencoba menurut sudut pandang. Enggak usah mencoba. Ya, baru belajar. Yakin aja. Oh iya. Yakin. Dan di sini menurut saya Allah ingin menegaskan kalau Allah itu Maha Kuasa. Tiada yang lebih kuasa dibanding Allah, dan Allah menegaskan kepada manusia hanya Allah tempat berlindung, tempat meminta, karena Ia Tuhan dari segala makhluk. Gitu. Bagus, yang menciptakan semua makhluk ya? Iya, yang ya. Good. Kalau mau menegaskan kalau Ia yang Maha Kuasa di muka bumi ini. Bagus. Gitu. Oke, belakang tuh yang dari kaca kayak penjaga warteg. Kan di, kalau dibalik kaca kan gitu nanya. Mau apa Pak gitu kan? Mic-nya mana? Emang kamu perlu mic juga? Kasih. Nanti saya dibilang diskriminasi. Sebenarnya dari katakanlah, sebenarnya jadi manusia sebenarnya tuh sombong gitu loh. Jadi Allah menyuruh katakanlah aku berlindung kepada Allah, nyuruh kamu tuh sombong, katakanlah bahwa aku berlindung kepada Allah. Jadi penyerahan diri kepada Allah gitu loh. Jadi pada dasarnya manusia tuh Allah tuh tahu sebenarnya punya sifat sombong. Jadi Dia memaksa kita untuk katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Jadi dipaksa manusia untuk mengakui bahwa memanglah Allah itu yang Maha menciptakan. Jadi gini, Savitri bisa judge manusia itu dasarnya sebetulnya sombong dalam pengertian dari kata-kata kulnya. Kenapa ada kalimat ada kata perintah? Ya. Harusnya kan untuk memohon perlindungan tuh ya jangan disuruh lah. Kalau sadar dirinya lemah gitu ya, Syafitri maksudnya. Betul Pak Ustaz. Walaupun nanti boleh juga belajar tata bahasa Arab. Kalimat perintah itu maknanya apa sih? Oh yes. Iya. Ada perintah itu yang sifatnya wajib, ada perintah yang sifatnya tidak wajib atau sunnah gitu. Ada perintah yang sifatnya bersegera, ada yang perintah yang sifatnya boleh berproses. Tapi kamu tidak salah. Artinya ini menarik nih. Jadi sudut pandang Syafitri dari kata kul perintah. Ini manusia ini sombong nih. Harusnya enggak perlu diperintah lah ya. Dari sudut pandang itu. Boleh? Terima kasih. Yang belakang boleh. Dari VIP nih Ustaz. Iya. Yang belakang. Iya. Saya bisa melihat dengan kacamata batin saya di sini. Iya. Kamu pakai peci hitam. Tapi saya ngintip. Terus. Hidayahnya dari surat An-Nas ini simple, Ustadz. Allah mengerti masalah lo. Allah ngerti masalah lo. Ya. Oke, bagus. Ini tafsir milenial nih. Ya. Terus. Makanya ada perintah kul, katakanlah bahwa aku berlindung kepada Allah, sama dengan hasbunallah wa ni'mal wakil, sebaik-baiknya pelindung. Makanya kalau kita benar-benar paham, Allah itu mengerti masalah lo, iya. Makanya ya harus kepada siapa kita mengadu, itu Ustaz. Makasih. Iya, kadang-kadang lo tuh ya kayak nggak kenal Allah gitu ya. Ya, kadang-kadang lo nih kalau lagi ngeluh, kalau lagi ngadepin masalah, kayak nggak kenal Allah gitu. Padahal Allah tahu masalah lo semua. Bentuknya apa? Itu lu gak minta perlindungan sama Allah gitu. Padahal Allah tahu semua masalah lu tinggal minta perlindungan kepada Allah. Oke? Boleh juga bahasanya. Tapi nanti di WA tulisannya agak-agak formal gitu dikit ya. Gitu ya. Kalau gaya penyampaian di sini nggak apa-apa lah. Oke? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari ayat 1 ini saya mencoba berpendapat kita harus benar-benar paham bahwa di sini ada kata Rob dan Anas, berarti di situ menyebutkan juga siapa pencipta kita dan makhluk. Kita sebagai manusia tuh harus menyadari bahwanya kita tuh lemah. Di situ maka diperintahkan kita untuk senantiasa berlindung kepada Rob kita, Tuhan pencipta kita, sehingga kita tuh harus terus bergantung. Cukup. Jadi di sini kamu tidak melihat kata Rob berdiri sendiri, tapi kamu hubungkan dengan Anas, Robin Nas. Nah itu angle dia nih. Dia melihat Robin Nas. Jadi ada pencipta dan ada yang diciptakan. Jadi kamu lihat dari dua kuasa kata itu. Iya. Coba ulangi sekali lagi. Dengan dua kuasa kata itu yang kamu jadikan satu, Robinas, kamu dapat hidayah apa? Hidayahnya adalah bahwasanya kita memang betul diperintahkan untuk menyadari bahwa kita ini adalah makhluk. Makhluk adalah sifatnya yang lemah dan kita memiliki ketergantungan kepada pencipta kita, Rob kita, Tuhan kita. Bagus. Nah ini angle lain. Coba yang sudah berikan opini tadi, angkat tangan berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sama di luar 8. Ya, ini satu ayat kita sudah dapat 8 pendapat. Oke, sekarang kita melangkah ke ayat setelahnya. Atau lengkapi dua lagi. Ada yang punya pendapat? Oke. Kasih mana yang dekat dengan mic. Ya. Silah. Oh ini anu, ini terapi saya nih. Saya promosin, tapi saya masih jomblo, kasihan juga. Ya. Ini saya melihatnya, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Mengapa kita memohon, mengapa berlindung dari manusia? Karena manusia itu punya niat jahat, punya niat buruk, mungkin ke kita ya. Dengan kita berlindung kepada Allah, boleh jadi niat sejahat apapun, kalau kita sudah meminta perlindungan kepada Allah, dengan izin Allah, niat yang jahat itu tidak bisa, tidak sampai ke bagus. Kita. Bagus. Saya tunggu dari tadi, sebenarnya udah begini sih judulnya. Tepat sekali. Jadi dia ingin menyatakan bahwa sumber kejahatan dari ayat ini datang dari siapa? Ah, itu dapat dia tuh. Di situ dapatnya tuh. Jadi sumber kejahatan yang dimana kita diminta berlindung kepada Allah dari mana asalnya? Manusia, pas, cocok. Oke, satu lagi, mana mic-nya? Oke, ke belakang sana. Saya minta satu ayat 10 komen. Bismillahirrahmanirrahim. Lama-lama cerdas kayak begini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya melihatnya ayat ini sebuah nasihat, pengingat, dan juga petunjuk. Jadi kita sebagai makhluk Allah tidak perlu takut kecuali kepada Allah setiap menghadapi segala sesuatu. Jadi saat menghadapi hal yang mudah, jangan sombong, kita harus berlindung. Selain itu, jangan takut menghadapi kesulitan, karena kita berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Jadi jangan perlu takut, tapi juga jangan sombong ya. Iya. Karena punya Allah. Ada Allah yang maha melindungi. Masih ada lagi? Ya satu lagi deh. Atau Bapak boleh-boleh. Sama satu lagi di depan, jadi 12. Selosin. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihatnya begini Pak Ustaz. Jadi manusia bukan dikatakan makhluk yang lemah, karena kan manusia itu diciptakan, dia punya pikiran bebas. Jadi bisa jelek, bisa baik. Nah, Allah sebagai pencipta itu sudah memberikan guiding, petunjuknya ya, Al-Quran. Dan jadi kalau mau minta perlindungan, siapa lagi? Kamu tidak patut meminta perlindungan pada selain Allah sebagai penciptanya. Jadi kehendak bebas itu, walaupun dia bebas, jadi manusia itu tidak lemah sebenarnya. Dia bisa jahat, bisa baik. Oh gitu ya. Jadi kata ini bebas ya. Jadi manusia itu bisa jahat, bisa baik. Memang kalau kita baca tafsir nih, makhluk yang paling banyak kita berinteraksi dengannya adalah manusia. Manusia itu banyak sekali modelnya. Ya, dia bisa sumber kebaikan, dia juga bisa jadi sumber keburukan. Nah, melihat manusia itu nggak boleh flat. Kan ada orang terlalu positive thinking ya. Dianggap manusia baik semua seperti prasangka dia. Tapi ada juga manusia yang sakit. Menganggap manusia itu jahat semuanya. Ya. Nah, padahal di sini Allah memerintahkan kita untuk melihat manusia netral. Bahwa dia ada yang baik, ada yang jahat gitu Pak maksudnya. Maka senantiasalah di tengah ketidaktahuan kamu. Ya. Biasanya kasus-kasus pencurian bayi misalnya, pencurian anak balita itu dari orang dekat. Dan kamu tidak tahu siapa orang dekatmu yang baik dan jahat sama kamu. Menarik nih sudut pandang ini. Satu lagi depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin menyampaikan pemahaman dari ayat ini dengan pemahaman saya yang dangkal Ustaz. Yeah. Jadi saya ngelihatnya ada dua sisi. Yeah. Sisi yang pertama, message-nya kita dapat ketenangan. Kenapa kita tenang? Karena di balik kelemahan dan kehilapan kita itu ada pelindung. Ada kita. Pelindung. Oh, satu. Jadi kita bisa tenang dengan kita ayat tenang ini. Karena kita ada yang melindungi. Baik. Message yang kedua, ini bisa jadi salah satu dakwah juga mungkin ke teman, dalam artian dengan pressure kita sebagai manusia mungkin di lingkungan kantor, kerja, yeah, pergaulan segala macam ada masalah. Ketika teman nanya, kok tenang sih? Kan ada Allah. Ada Allah. Itu sisi Ustaz yang coba. Itu sisi pertama. Ya. Udah dua. Udah dua sisi. Udah dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ayat pertama ini, saya melihat bahwa ini adalah bentuk kasih sayang Allah terhadap semua manusia. Bahwa Allah mengatakan, Allah memerintahkan manusia untuk berkata bahwa aku berlindung kepada Allah yang menguasai dan memelihara manusia. Artinya Allah mengatakan bahwa Allah itu siap kapanpun siapapun manusia yang meminta perlindungan kepada Allah, Allah akan siap untuk melindungi manusia itu. Selalu itu siap intinya ya. Itu Allah selalu ada. Iya. Buat kamu. Untuk melindungi kamu kapanpun dan siapapun itu. Dan siapapun dia. Misalnya orang kafir tapi dizalimi, Allah tolong enggak? Iya. Tolong. Tolong. Karena di sini yang Allah tolong, yang Allah lindungi bukan cuma si mukmin kan? Si kafir pun jika dijahatin, ittaqu da'watal mazlumi, kata Rasulullah SAW, hati-hati lu dengan doanya orang yang dizalimi. Ya, kamu PHP-in misalnya, setelah semuanya tiba-tiba kamu tinggalkan begitu saja. Nah, itu da'watul mazlum itu bisa berdampak pada masa depan kamu gitu. Cuma yang begini kadang-kadang perempuan menuduh laki-laki. Padahal pelakunya perempuan juga. Gitu. Saya termasuk salah satu korban yang sebetulnya. Cuma gak enak curhat di sini. Baik-baik. Enggak. Jadi gini. Sekarang coba perhatikan. Anda padahal tadi baru melihat ayat 1 dari sudut pandang ayat 1. Padahal nanti kalau sudah mulai meluas, kamu bisa melihat ayat 1 dari sudut pandang ayat 2 dan ayat 3. Bisa itu. Itu namanya at-tanasub. Atau kamu melihat ayat 1 dari sudut pandang ayat terakhir. Kenapa belakangnya sama-sama manusia? Gitu ya. Bisa, nanti beragam. Atau kamu melihat ayat 1 surah An-Nas dari sudut pandang ayat 5 surah Al-Falaq. Itu Al-Quran itu. Kamu bisa dapat hidayah nanti. Jadi at-tanasuk bainal ayah wa at-tanasuk bainas suwar. Jadi kombinasi antara satu ayat dengan ayat yang lain, atau kombinasi antara awal surat dengan akhir surat, atau kombinasi antara surat setelahnya dengan surat sebelumnya, itu ada itu. Jadi nanti akan semakin berkembang, hidayah itu akan semakin banyak dan bercabang, berwarna. Misalnya, udah jam 10. begini dulu. Jadi saya mau nanti ini setiap hari, jangan ketemu setiap minggu. Dan kita akan mulai dari surah An-Nas. Nanti admin akan melempar ayat setiap pagi. Katakanlah usai sholat subuh, ting, ayat masuk. Silakan komen. Setelah baca tafsir. Ya. Tafsirnya supaya ringan di juz 29-30 yang sudah kita terbitkan itu. Nah, baru kemudian kamu berpikir seperti tadi. Yang belum dapat jangan langsung nulis. Lihat aja dulu teman ngapain gitu. Tapi kamu boleh, misalnya kamu ternyata baca buku lain, ternyata ada ulama yang mengomentari tentang ini, keren buat kamu. Kamu bilang, ini menurut ulama X, ini hidayahnya gitu. Boleh mengutip. Ya. Nah, nanti di grup itu, kalau ada yang aneh-aneh, laporin ke admin. Rada-rada ke kiri gitu larinya. Nah, silakan daftar ke nomor ini. Ya, 0811-8722-017. Langsung daftar dulu. Dan ini nggak langsung besok jadi ya. Ini kan kita kelola dulu. Karena akan ada beberapa grup. Ya. Masih saya rapatkan, kalau satu grup 256 masing-masing komen satu ayat, seru banget kali ya. Itu tinggal di copy paste jadi satu buku satu hari itu. Ya, 256 orang masing-masing satu komen gitu. Mungkin 10 hari udah dapat satu buku itu. Sudut pandang ini, dan kalian akan menjadi kaya. Jadi THQ itu adalah Tadabur Hidayah Quran. Jadi tadabur ini dalam rangka untuk mendapatkan hidayah Quran. Underscore nama, underscore usia, domisili cukup menyebutkan di planet mana. Oh enggak ya. Ya, kabupaten kota lah kira-kira. Ya, kabupaten atau kota saja. Kemudian nomor WA. Jangan nomor sepatu. Nah, di sini nomor WA-nya yang diminta. Sudah? Daftar ke sana. Baik, karena sudah jam 10, kita lanjutkan minggu depan. Ya, untuk beberapa metodologinya, supaya nanti kita bisa tadabur setiap hari dan setiap Anda harus pegang bukunya, ya, untuk kemudian bisa berinteraksi bersama kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentang milad. Memang ini menjadi penting buat kami di Akal Islamic Center. 9/11. Ada apa dengan 9/11? Saat itu kan pemboman Twin Tower ya. Dan ini jatuh pada tanggal 1 Muharram. Bertepatan dengan 11 September. Miladnya Akal sebetulnya 1 Muharram. Nah, pada hari itu kita akan gaungkan ke seluruh dunia bahwa Islam adalah agama damai dalam satu tema, peace is power. Yang saya sebut dengan peace-nya itu adalah Islam, din salam. Dan kedamaian Islam itu akan menjadi kekuatan besar. Insya Allah, dengan Islam yang kita bawa dari Indonesia, kita akan kibarkan ke seluruh dunia dan Anda semua akan menjadi bagian insya Allah. Dan karenanya jangan terlambat untuk menjadi bagian daripada proses penting ini. Di situ kita akan gaungkan bukan cuma di Indonesia tapi ke seluruh dunia insya Allah. Karenanya bergabung, silakan dari sisi apa yang kalian bisa ikut partisipasi di dalamnya. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.